الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله. بركات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دلم satu contoh sebelum yang terakhir di dalam macam-macam ibadah. Beliau menegaskan wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, dalil dari az-dzabh penyembelihan yang itu bagian daripada ibadah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku, kehidupanku, kematianku hanya milik Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah orang-orang yang berserah diri. Wa minas sunnah, dan dari sunnah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Talib, dan hadisnya sahih. Naam. Az-zabh, arti daripada sembelihan adalah ishaqur ruh bi iraqatid dam. Yang dimaksud dengan sembelihan adalah menghilangkan nyawa hewan ternak dengan cara mengalirkan darahnya. Darahnya ditumpahkan. Ala wajhin makhsus, dengan cara dan tujuan tertentu. Ini definisi daripada adzabah atau sembelihan. Menghilangkan nyawa hewan ternak dengan mengalirkan darahnya untuk tujuan dan cara tertentu. Sembelihan itu terbagi menjadi dua. Dan masing-masing memiliki macam sendiri-sendiri. Sembelihan itu terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama, dzabhun 'adah. Sembelihan yang sifatnya kebiasaan. Dan jenis yang berikutnya, yang kedua, adalah dzabhun 'ibadah. Sembelihan yang dihukumi ibadah. Jadi sembelihan itu ada adah dan ada ibadah. Ada kebiasaan, ibadah adalah yang disyariatkan atau yang dianggap sebagai sebuah pendekatan Untuk jenis yang pertama, dzabhun 'adah itu terbagi menjadi 4 macam. Dan dzabhun ibadah pada jenis yang kedua terbagi menjadi 3. Jadi masing-masing memiliki bagian tersendiri. Untuk dzabhun 'adah, macam yang pertama adalah mujarradul akli wa turfah. Sembelihan yang merupakan kebiasaan, macam yang pertama adalah sembelihan yang memang untuk sekedar dimakan dagingnya. Dia orang kaya, dia mampu, dia punya uang, dia punya harta, bisa untuk tiap harinya menyembelih. Tujuannya apa? Ya untuk dikonsumsi sama dia, untuk dimakan. Dia ingin menyantap marak kambing dengan dimasak menggunakan kuah. Maka ini adalah perkara yang mubah, boleh. Dan ini bagian daripada kebiasaan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepada kalian segala sesuatu di muka bumi. Dan di antara yang ada di muka bumi adalah hewan ternak yang boleh untuk kita konsumsi. Artinya seorang menyembelih cuma ingin dia menyenangkan keinginannya, nafsunya, perutnya. Maka ini hukumnya boleh sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwa allazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian bumi ini mudah bagimu. Gampang, enak. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di seluruh penjurunya. Di setiap daerah, di setiap wilayah di muka bumi. Wa kulu min rizki, dan makanlah dari rezeki-rezeki yang ada di dalam bumi. Di atas daratan dan di dalam lautan. Dan memakan kambing, sapi, ayam yang telah disembelih ini merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah dibangkitkan hari kiamat. Maka ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua dari sembelihan yang dihukumi kebiasaan atau adat. Suara jelas ya, Eko? Nah, Ustaz, jelas. Bagus. Naam. Kemudian macam yang kedua adalah idkhalul farhi was-surur ala ahli. Seorang suami yang menyembelih kambing tujuannya adalah untuk menyenangkan keluarga. Dia ingin memberikan kegembiraan kepada mereka, istrinya, anak-anaknya. Mungkin sang istri senang, doyan, asik dengan daging sapi, atau anaknya dengan daging kambing, atau mungkin cucunya dengan daging unta. Maka disembelih untuk mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka senang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ahabbul a'mali ila Allahi azza wa jal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau menjadikan seorang muslim itu senang, gembira. Ini merupakan amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi, cintai. menjadikan seorang muslim saudaramu ini senang dan gembira, apalagi kepada keluarga dan anak-anak. Dan hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Sehingga dengan kita menyembelih supaya mereka senang dengan daging-daging tersebut, dan juga untuk menutup mata mereka daripada melihat kepada tetangga. Mungkin kita kerja satu minggu atau kerja satu bulan bisa untuk membeli atau bisa untuk menyembelih kambing. Dalam satu bulan sekali kita berikan kepada istri dan anak-anak. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka tidak melirik, menengok, melihat kepada tetangga sebelah yang mereka memiliki kelebihan harta. Maka kita berikan supaya jiwa mereka mulia, suci, tidak gampang meminta-minta kepada orang lain. Maka dari sisi niat ini, ikhwani afidhakumullah, baik dan mendapatkan pahala. Dari niat ini, sembelihan yang dijadikan sebagai kebiasaan, dia mendapatkan pahala dari niat yang bagus. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berikan kebaikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat yang lain, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, terlebih lagi kepada orang yang paling dekat kepada kita. Begitu pula apabila kita memiliki rumah baru. Kita habis bangun rumah satu tahun lamanya. Kemudian kita masuk ke sana. Walhamdulillah, keluarga kita senang. Maka kita sembelih kambing. Kita undang beberapa teman-teman. Ataupun keluarga. Famili, kerabat dekat. Maka ini masuk dalam macam yang kedua. Menjadikan mereka senang. Dengan adanya sembelihan tersebut. Ini yang kedua. Kemudian macam yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, adalah yuridul israf wal badr. Sembelihan yang tujuannya adalah foya-foya. Boros. Menghambur-hamburkan harta. Berlebih-lebihan melampaui batas. Kalau dilihat oleh orang-orang fakir, mereka akan bersedih. Akan patah hati mereka. Dan ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sifat yang sombong. Satu kambing dalam satu nampan dengan nasi basmati yang makan dua orang. Meja berikutnya juga sama, dua orang atau tiga orang. Dibuat sampai 50 meja, berarti 50 kambing untuk berapa? 100 orang. Ini berlebih-lebihan, melampaui batas. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh para umara. Maka ini hukumnya muharram. Jelas, pasti akan terbuang ke sampah makanan-makanan tersebut dari sembelihan-sembelihan itu. Maka dari niat yang jelek ini dia mendapatkan dosa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang dalam surat Al-Isra ayat 26-27, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Jangan kalian menghambur-hamburkan, berfoya-foya, boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta adalah saudaranya syaitan. Dan ini membuat sedih hati para fukara wal masakin kalau melihat mereka. Di mana Mereka adalah kaum yang amat sangat menginginkan dan membutuhkan akan hal itu. Ini macam yang ketiga dari kebiasaan sembelihan. Kemudian yang keempat, yaitu lil bai wa syira. Orang ini menyembelih tapi tujuannya apa? Adalah untuk jual beli. Saya menyembelih untuk dijual dan yang lain adalah membeli dengan harganya. Tujuannya orang tersebut adalah untuk mendapatkan faedah. Mendapatkan manfaat dari perkara dunia. Maka ini sekali lagi hukumnya mubah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bay'a. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan bay' jual beli. Hukumnya boleh. Mubah. Ini empat macam dari jenis sembelihan yang pertama, yaitu dzabhun 'adah, sembelihan yang dilakukan untuk kebiasaan. Kemudian jenis yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah dzabhun 'ibadah, sembelihan dari sisi ibadah. Apa itu sembelihan dari sisi ibadah? Terbagi menjadi tiga poin atau tiga macam. Kalau sembelihan kebiasaan empat macam, kalau sembelihan dari sisi ibadah terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama adalah syar'i. Sembelihan yang dihukumi masyru', dianjurkan, disyariatkan. Apa sembelihan yang disyariatkan dari sisi ibadah? Yaitu ma yuradu bihi taqarrub ila Allah, yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa memberikan contoh di antara antum sekalian? Sembelihan yang dihukumi syar'i. Artinya mengucurkan darah dari hewan ternak tersebut adalah untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara ini. Siapa yang bisa memberikan contoh? Nah, kurban, Ustaz, kurban. Di antaranya adalah kurban. Contoh. Bahkan kurban merupakan salah satu syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am yang disebutkan oleh Al-Mu'allif. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya salatku dan nusukku. Apa itu arti nusuk? Para ulama memang berselisih pendapat. Tapi pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Muhammad Sa'id ibn Jubair, mufassir dari kalangan para tabi'in. Kata Sa'id ibn Jubair ketika sampai pada ayat ini, beliau mengatakan an-nusukuh wa-dhabah. Yang dimaksud nusuk pada ayat ini adalah sembelihan. Kul inna solati wa nusuki, katakanlah bahwasanya solatku dan sembelihanku. Kehidupanku, kematianku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia niat untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mengharapkan pahala di sisinya. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu, Tuhanmu, Allah subhanahu wa ta'ala, wanhar, dan sembelihlah. Bahkan pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala gabungkan, Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan antara sholat dengan sembelihan, menunjukkan bahwasanya ini merupakan ibadah yang mulia. Fasalli li rabbika wanhar, sholatlah engkau kepada Tuhanmu dan sembelihlah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala digandengkan dengan perkara sholat. Maka di antara salah satu taqarrub kepada Allah dari sembelihan yang dihukumi ibadah syar'i adalah udhiyah, kurban. pada waktu-waktu yang sudah disebutkan oleh para ulama dengan syarat-syaratnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau senantiasa menyembelih. Bahkan terdapat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Anas ibn Malik pernah melihat dan beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini amlahaini aqranain. Nabi menyembelih dengan dua kibas, dua domba, dua kambing biri-biri yang memiliki warna hitam dan putih kambing tersebut. Artinya warnanya elok, indah, bagus. Akronain memiliki dua tanduk fisiknya. Masya Allah. Zabahahuma biyadi. Nabi SAW sembelih dengan tangannya sendiri. Wasamma wa gabbar. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Contoh berikutnya. Sembelihan yang dihukumi ibadah yang dianjurkan. Daud mengucapkan kurban. Yang lain? Aqiqah. Aqiqah. Naam. Adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih kambing dua ekor apabila laki-laki, naam, dan satu ekor apabila wanita ataupun perempuan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam anjuran beliau menyembelih aqiqah pada hari yang ketujuh. Nah, contoh berikutnya. Setelah kurban dan aqiqah. Halo. Siapa yang bisa bantu anak untuk menyebutkan contoh dari macam yang pertama? Nazar dulu, Nazar. Naam. Naam. Nazar, Ustaz. Bisa, Ustaz. Nazar pembahasan yang lain. Nazar pembahasan yang lain. Bukan dalam pembahasan kita. Nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib bagi dirinya. Nah, yang lain adalah untuk memuliakan siapa? Tamu. Memuliakan tamu. Ikramul dhaif. Dia berkhidmat. Ingin dia melayani tamu. Nah, maka dia sembelih. Maka dengan niat ini dianggap sebagai sembelihan yang ibadah dan disyariatkan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada Kitabul Adab dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di dalam sahihnya pada kitab Luqatah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamu. Di antara penghormatan kepada tamu, dia berikan pelayanan yang baik. Ketika tamunya lapar, dia berusaha semampu dia untuk memberikan hidangan kepada tamu tersebut. Maka sembelihan untuk menghormati tamu ini disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Maka dia mendapatkan pahala dengan niat ini. Untuk memuliakan apa? Memuliakan tamu. Nah, contoh berikutnya. Yang sudah antum hampir seluruhnya pernah melakukan ini. Adalah apa? Setelah pernikahan. Yaitu walimah. Yaitu walimah. Dan walimah ini disyariatkan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari pada Kitabul Buyu' dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya di Kitabun Nikah. Naam, dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Aulim walau bisyat." Tegakkan walimah walaupun dengan satu kambing. Nah, ini perintah dari Nabi alaihi salat menyembelih untuk walimah, suatu ibadah yang disyariatkan. Naam. Begitu pula adalah untuk sedekah. Begitu pula adalah untuk sedekah. Dia menyembelih kemudian dibagi-bagikan kepada para fuqara wal masakin, tangganya apalagi keluarganya. Sehingga dia mendapatkan pahala silaturahim dan mendapatkan pahala sedekah. Nah, ini macam pertama dari dzabhu ibadah, yaitu dzabhun syar'i, yang disyariatkan dan dianjurkan. Nah, kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah dzabhun bid'i, yang dihukumi bid'ah, dan bid'ah itu tercela. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama ini, maka amalan itu tertolak. Dan mereka menjalankan sembelihan ini dengan niat ibadah, tapi terjatuh kepada kebid'ahan. Siapa kira-kira di antara antum yang bisa memberikan kita satu contoh sembelihan yang dihukumi bid'ah? Nah. Sembelihan untuk tahlilan. Itu amalannya. Itu amalannya. Nah, tapi sembelihannya dia dianggap sah. Sembelihannya, jika dia sembelih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sembelihannya dianggap sah. Walaupun amalannya apa? Amalannya bid'ah. Amalan tahlilan. Ini sembelihannya dihukumi bid'ah. Yaitu orang yang sembelih, dia niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sembelihan tersebut, tapi dia mengucurkan darahnya di kuburan. Dia bawa kambing. Dia bawa ayam. Masuk kepada satu kubur di antara kuburan kaum muslimin. Dia sembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian dia sembelih. Tapi di kuburan. Maka ini para ulama menghukuminya dengan kebid'ahan. Sebagaimana orang yang menyembelih di kuburannya orang-orang saleh, baik itu para nabi, para wali. Tujuan mereka mungkin untuk bersedekah dengan daging kambing tersebut. Mereka menyembelih untuk Allah. Mereka menyembelih kepada Allah. Tapi dilakukan di atas kuburan. Maka ini dihukumi bid'ah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya tempat itu memiliki kelebihan atau fadilah. Kalau tempat itu enggak ada kelebihan atau enggak ada fadilah, mereka enggak akan ke sana untuk menyembelih. Mereka capek dengan mengangkat hewan tersebut. Kalau cuma sekedar menyembelih tanpa mereka memandang tempat itu ada sesuatu yang lebih, mereka bisa sembelih di depan rumahnya. Tapi karena mereka memandang bahwasanya kuburan memiliki berbagai macam manfaat, fadilah, kelebihan daripada tempat-tempat yang lain, maka ini dianggap bid'ah. Maka dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang baru. Karena Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah menyembelih di kuburan. Begitu para sahabat, begitu pula para tabi'in dan orang-orang saleh di antara umat ini. Maka cara ini batil. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu zabahun fir'i. Yang dihukumi syirik, apa itu allazi yazbah li ghairi Allah taala? Orang yang menyembelih tujuannya kepada selain Allah subhanahu wa taala. Ini perbedaan antara bid'i dan syirki. Kalau bid'i dia menyembelih kepada Allah, tempatnya yang salah. Tapi kalau syirki, sembelihannya bukan untuk Allah subhanahu wa taala, bukan niatnya kepada Allah, tapi niatnya kepada kuburan. Berarti apa? Dia mengagungkan kuburan tersebut. Adanya pengagungan inilah yang dihukumi syirik. Sebagaimana orang yang menyembelih pula kepada lautan, atau kepada sungai, atau kepada gunung. Mereka menganggap bahwasanya gunung memiliki penjaga. Artinya mereka menyembelih kepada jin, menyembelih kepada syaitan. Jika mereka menyembelih dengan tujuan apa? Supaya mereka selamat dari kejelekan-kejelekan makhluk halus atau makhluk gaib. Berarti mereka meyakini bahwasanya jin maupun syaitan bertindak, memiliki kekuatan di alam semesta. Berarti mereka menjadikan uluhiyah dan rububiyah kepada jin dan syaitan. Atau begitu pula orang yang menyembelih dengan tujuan adalah untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para banyak dukun dan tukang sihir. Kalau engkau mau sembuh dari sihirmu atau sembuh dari kerasukan jin, sembuh dari penyakitmu, engkau harus sembelih. Pertama mungkin disuruh untuk mengucapkan nama Allah. Setelah itu disuruh untuk menyembelih pada hari-hari tertentu, malam Jumat Kliwon atau malam Jumat Legi. Kemudian setelah itu diperintahkan mereka untuk menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama makhluk. Agar ini dihukumi syirkun akbar mukhrijun minal millah, syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari koridor keislaman. Begitu pula orang yang menyembelih untuk pemimpin, amir, presiden, atau menteri. Dengan tujuan memuliakan raja tersebut. Dia ambil kambing di hadapan raja, dia sembelih. Artinya dia mengagungkan raja itu sampai mengucurkan darah. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dihukumi muharram. Maka kembali pula kepada niat sang penyembelih. Niatnya kepada kuburan, niatnya kepada wali, niatnya kepada Abdul Qadir Al-Jailani, niatnya kepada Ahmad Al-Badawi, niatnya kepada Ar-Rifa'i, niatnya kepada Al-Aidrus. Niatnya kepada Hasan dan Hussein sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah walaupun mereka menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam sembelihannya. Maka hukum sembelihan tersebut batil, syirik. Mereka menyebut nama Allah tapi niatnya untuk Hasan dan Hussein berjumlah. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iktidha' Siratil Mustaqim. Percuma orang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi niatnya untuk selain Allah. Dia berikan sesembelihan ini untuk Hasan dan Husain. Ingin mendapatkan manfaat. Mendapatkan rezeki, keselamatan dari mereka, para wali-wali tersebut. Oleh sebab itu muallif menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. maka yang menyembelih kepada jin syaitan wali kuburan, maka dia adalah mal'un. Dan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Karena di antara salah satu teori, ciri-ciri dihukumi itu merupakan kabirah, dosa besar, apabila ada laknat. Ketika Nabi melaknat sebuah perbuatan, berarti itu dosa besar. Atau ketika Nabi SAW mengancam bahwasanya perbuatan itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka, berarti itu dosa besar. Atau ketika Nabi SAW menyebutkan azab pada perbuatan-perbuatan tertentu, maka itu kabirah. Apabila Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala murka, marah kepada sebuah amalan, maka itu dosa. Atau ketika Nabi SAW berlepas diri, man ghasyana falaysa minna, yang menipuku bukan umatku, artinya Nabi berlepas diri. Yang berlepas diri ini berarti amalan itu merupakan dosa besar di antara dosa besar Islam. Dan di antara dosa besar adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala dihukumi syirik. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, ketika lajnah da'imah, nah, mereka ditanya mengenai hukum sembelihan orang-orang Al-Imamiyah, Al-Ja'fariyah, Al-Itsna Asyariyah, kaum Rafidah. Tata lajnah ad-da'imah, mereka mengatakan Al-Ja'fariyah yad'una Aliyan wal-Hasan wal-Husayn wasadatahum. Firqah ini, kelompok ini, mereka berdoa kepada Ali, Hasan dan Husayn dan pemimpin-pemimpinnya, para ulama-ulamanya yang sudah mati. Mereka berdoa kepada orang-orang tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yahillu al-akla min dhabaihihim li'annaha mayitah, tidak dihalalkan untuk mengkonsumsi makan dari sembelihan-sembelihan mereka, karena sembelihan itu dihukumi bangkai mayit, walau dzakaru 'alaiha ismallah, walaupun mereka menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Niatnya mereka kepada Hasan dan Husain, niatnya mereka kepada Ali, dan mereka dihukum murtadun. Nah, mereka menjadikan pemimpin-pemimpin tersebut sama dengan kedudukan Rabbuna Jalla wa'ala. Maka ini merupakan hakikat daripada syirikat. Ini tiga macam daripada dzabhun ibadah, sembelihan yang dihukumi apa? Ibadah, karena orang tersebut menjalankannya untuk mendekatkan diri. Dan yang pertama disyariatkan, yang kedua dihukumi bid'ah, yang ketiga dihukumi syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada contoh yang terakhir, yaitu pembahasan mengenai nazar. Naam ila huna walhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Naam barakallahu fiik. Ada soalan Ustaz, ada yang bertanya tu dalam grup. Naam. Anda bacakan ya. Faham? Soalan dia, bantahan kepada orang kafir dan liberal, yakni vegetarian Ustaz. Faham? Yang enggak mau makan haiwan kerana simpati, dan mengatakan haiwan juga mempunyai hak seperti manusia. Naam. Coba diulangi lagi sekali lagi, Zaud. Soalan ni macam ni, Ustaz. Misalnya kata bantahan kepada orang kafir, maksudnya macam mana kita nak buat bantahan kepada orang kafir yang enggak mau makan daging, kayak orang vegetarian, Ustaz. Karenanya ia mengatakan haiwan juga punya hak seperti manusia. Itu soalannya, Ustaz. So bagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beberapa hal di muka bumi ini boleh untuk dikonsumsi oleh umat manusia, baik muslim maupun kafir. Dan ini untuk kelangsungan kehidupan mereka. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kepada siapa? Kepada kita. Apa-apa yang di muka bumi. Artinya tumbuhan untuk manusia. Hewan ternak pula untuk manusia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma malat aydina an'ama. Nah, dengan lafaz seperti ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak melihat manusia bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan kepada siapa? Kepada mereka. Binatang-binatang ternak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, fahum laha malikun. Dan mereka berhak untuk memilikinya. Apa itu? Binatang ternak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu untuk manusia. وَذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Kami jadikan binatang-binatang itu tunduk kepada mereka. Nurut. Mau disembelih. Tidak menjadi buas. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Dan sebagian mereka dimakan. Ini lafadznya jelas dalam Al-Quran. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ini yang halal bagi kita untuk kita konsumsi. Dan Islam merupakan agama yang mulia. Agama yang amat sangat indah. Boleh kita mengkonsumsi hewan, tapi sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Ketika memiliki darah, maka disembelih. Dikeluarkan ruh dari hewan tersebut. Yang tidak memiliki darah, maka boleh dikonsumsi sebagai hewan lautan. Hewan lautan boleh untuk kita konsumsi tanpa disembelih, karena mereka tidak memiliki darah. Uhillat lana maitatan al-hut wal-jarad. Di antaranya karena hewan-hewan tersebut di laut, dan kemudian di antaranya tidak memiliki darah seperti mana hewan-hewan yang ada di daratan. Memiliki darah yang banyak seperti yang ada di daratan. Di antara dua bangkai yang diperbolehkan bagi kita adalah al-hut wal-jarad, ikan dan belalang. Nah, ini dari sisi apa? Dari sisi hewan. Begitu pula di antara keindahan Islam adalah memerintahkan kita untuk berhati-hati. Memiliki adab di dalam menyembelih. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Islam memberikan adab. Tidak seperti orang-orang kafir. mereka mengkonsumsi hewan dengan mereka pukul terlebih dahulu sampai mereka mati. Atau mereka goreng langsung di atas minyak. Atau mereka sembelih dengan listrik. Islam memberikan berbagai macam adab. Di antaranya hewan jangan sampai diperlihatkan dengan hewan yang disembelih lainnya. Kemudian kita harus menyiapkan dengan pisau yang tajam. Kemudian mengucapkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Nah, ini di antara salah satu adab di dalam agama Islam. Artinya Islam, nah Allah subhanahu wa ta'ala di antara berbagai macam kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, adalah diperbolehkannya hewan-hewan. Walaupun tidak semua hewan. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan koridor. Yang boleh maka menjadi mubah bagi kaum muslimin. Yang diharamkan maka enggak boleh kita konsumsi. Di antara yang dihalal, di antara yang diharamkan, yaitu hewan-hewan yang memiliki gigi taring untuk menerkam, ataupun burung yang memiliki kuku untuk mencakar. Dalam hadis Ibnu Abbas. Dan dilarang pula kita mengkonsumsi hewan-hewan yang terdapat di dalamnya racun. Karena Islam menghargai jiwa manusia. Wala tulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Kemudian Islam mengajarkan kepada kita kebersihan. Sampai di dalam perkara lu'abul kan. Air liurnya anjing. Diperintahkan bagi kita kalau satu bejana di terdapat liurnya anjing atau dijilat dengan anjing. Dicuci dengan air. Enggak cuma sekedar air. Air yang dialirkan sebanyak 7 kali. Dan diakhiri dengan dibasuh oleh tanah. Ini indahnya Islam memberikan kepada kita berbagai macam adab. Tidak sembarangan. Artinya hewan yang diperbolehkan maka itu halal dikonsumsi. Dan ini bagian daripada nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Maka yang halal diambil. Dan perkara-perkara yang haram tentu dijauhi. Yang halal yang boleh untuk kita lakukan ikuti pula dengan sesuai dengan adab-adab yang sudah diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini sama sekali tidak ada hujah bagi mereka orientalis yang mengatakan bahwasanya hewan punya hak yang tidak diperbolehkan kita untuk mengkonsumsinya. Mereka punya hak. Dan itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala buat kita. Di antara hak hewan, memiliki ada. Jangan disiksa ketika menyembelih. Dipermudah ketika nyawa mereka hilang. Dipermudah untuk mengalirkan darah. Sehingga di sana ada adab-adab di dalam meletakkan pisau pada leher yang pas. Supaya darah itu mudah dengan sangat ringan. Kambing ataupun ayam ataupun unta ataupun sapi. Kemudian disembelih. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Halo. Ini ada satu lagi soalan Ustaz. Anda kira mungkin yang terakhir. Ini soalan daripada Mustafa. Dia tulis kat situ Ustaz. Semalam sebelum ini kita kan ada belajar perbezaan di antara isti'anah dengan istighazah, betul Ustaz? Naam. Jadi keadaannya Ustaz, dia bezanya pada situasinya. Satu, kalau istighazah itu pada suasana yang benar-benar kritikal, benar ke Ustaz? Naam. Kalau isti'anah itu yang umum. Naam. Jadi soalan daripada Mustafa ini, apa bisa pada ketika macam dia terbalik Ustaz, pada ketika yang seharusnya istighazah dia isti'anah, tapi pada ketika isti'anah dia membuat istighazah macam itu. Contohnya bagaimana? Itu yang anda pun tengah fikir Ustaz ni sebenarnya. Tak tahu macam mana ni. Nah, contohnya gimana? Macam suasana lah Ustaz, kira. Maksudnya pada ketika masa yang kritikal yang seharusnya dia beristighazah, tapi dia beristianah. Yang ini ketika seseorang dalam keadaan genting, dia mengatakan, Ya Allah tolonglah aku. Ini masuk kepada istighasah. Dia pada ikut pada keadaan pada masa itu sendiri dah Ustaz kan? Naam, sesuai dengan keadaannya. Ketika dia dalam keadaan genting dan sulit, ya Allah selamatkan aku dari badai ini. Ya Allah selamatkan aku dari banjir ini. Ya Allah selamatkan aku dari wabah ini. Maka terlalu istighasah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak dianjurkan dan tidak harus istighosah itu harus banyak manusia atau kepada satu orang. Nah, kita ingat kisahnya siapa? Kisah daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Temannya datang kepada Musa, istighith, meminta pertolongan karena dalam keadaan genting yang akan dikejar oleh lawan. Dan dia satu orang. Meminta pertolongan kepada Musa. Dan Musa mampu. Begitu pula minta pertolongan kepada Allah subhanahu dalam perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh umat manusia. Walaupun dia satu. Jika dalam keadaan genting dia meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, maka istighasah. Dan istighasah bagian daripada doa. Istighasah bagian daripada doa. Doa secara keumuman. Begitu pula orang yang dalam keadaan enak, ya Allah selamatkan aku dari kegagalan di dalam pekerjaan, contoh. Ya Allah, jangan sampai usahaku ini defisit. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakitku. Ya Allah, berikan aku kesembuhan. Ini bagian daripada isti'anah. Jadi ketika dalam keadaan kritis, genting, dahsyat, marah, bahaya yang luar biasa, mungkin lafadznya sama. Kalau bahasa Arab tentu berbeda. Orang yang beristighasah mengatakan, ya Rab, aghizni, dengan mengucapkan lafadz aghizni. Ya Allah, berikan aku keselamatan. Ini dengan menggunakan bahasa Arab, artinya keselamatan ketika dalam marah bahaya. Tapi kalau selain dalam marah bahaya, Allahumma a'inni. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, bantu aku. Ya Allah, berikan keselamatan kepada aku. Ini masuk dalam perkara isti'anah. Kalau dalam bahasa Arab ada lafadz yang berbeda-beda. Tapi kalau bahasa kita, lafadznya sama. Ya Allah, berikan aku pertolongan. Sama-sama pertolongan. Kalau dalam bahasa Arab, istighasah, ghaus, pertolongan dalam bahaya. Aun, isti'anah, dalam selain itu. Bahaya ataupun tidak. Ini perbedaan lafadz. Barakallahu. Perbedaan lafadz dari dilihat dari apa namanya keadaan orang tersebut. Wallahu taala alam. Dan semua itu masuk kepada doa karena permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Nah.